Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullah azza wa jal, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله, ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه. Dan sudah diketahui, kata الإمام ابن القيم رحمه الله, bahwasanya orang yang berdosa maka kembalinya kepada dirinya sendiri. Wa amal mubtadi', adapun pelaku ahlul bid'ah, fadharruhu 'ala an-naw', maka bahayanya kembali kepada jenisnya. Wa fitnatul mubtadi' fi 'asri ad-din, fitnah ahlul bid'ah itu pada pondasi agama. Yang diserang adalah agama. Adapun fitnatul mudznib fi syahwah, fitnah orang yang berdosa adalah masalah syahwat. Wal mubtadi' qad qa'ada linnas 'ala siratil mustaqim wa sadduhum 'anhu. Ahlul bid'ah biasanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini ahlul bid'ah kebiasaannya. Ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wa yasudduhum anhu, dan menyumbat, disumbat oleh ahlul bid'ah, ngerecokin. Nah, biasanya ahlul bid'ah ngerecokin. Seorang ingin berjalan di atas sunnah, dia recokin, dia ganggu. Itu kebiasaan ahlul bid'ah, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan yang semisalnya. Al-mudnib pelaku dosa tidak seperti itu. Wal mubtadi'u qadihun fi awsafir rabb wa kamalih, kata Imam Ibnu Qayyim rahimah, pelaku ahlul bid'ah mencela, mencaci sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah. Orang yang berdosa maksiat tidak seperti itu. Wal mubtadi' munaqidun lima jaa'a bihi ar-rasul wal 'aasi laisa kadzalika. Pelaku dosa, pelaku mubtadi'ah, pelaku kebid'ahan, ahlul bid'ah, selalu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Sedangkan ahlul ma'asi tidak seperti itu. Wal mubtadi yaqta 'ala an-nas tariqal akhirah, ahlul bid'ah memutuskan manusia menuju jalan akhirat. Wal 'asi pelaku kemaksiatan, berarti usir, lemah, perjalanannya lemah. Bihasa bi dzunubi, tergantung atau disebabkan karena dosanya dan tergantung dosanya. Ini perbedaan antara ahlul bid'ah dengan ahlul ma'asi, berbeda jauh. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Kemalamma kana dhulmu wal udwanu munafiyain lil 'adl alladhi bihi qamat as-samawati wal ardu." Maka tatkala kezaliman dan permusuhan, dua, coba diingat-ingat, dua ini. Yang pertama kezaliman, yang kedua permusuhan melampaui batas, membunuh, menteror, menakut-nakuti kaum muslimin, ini dosa. Menakut-nakuti kaum muslimin saja sudah dosa. Rasulullah SAW mengatakan naha Rasulullah SAW kan turawi'ul muslimin. Rasulullah SAW melarang kepada umatnya untuk menakut-nakuti kaum muslimin, mengancam, teror, ditekan, gak boleh. Ini dosa. Siapapun dia diancam, diteror, ditekan, terlebih yang ditekan adalah kaum muslimin, terlebih lagi ahlus sunnah, terlebih lagi yang mengajarkan sunnah, terlebih lagi gurunya ahlus sunnah, terlebih lagi ulama. Hati-hati, hati-hati, siapapun dia, hati-hati. Ya, karena apa? Karena daging luhumul ulama masmum, dagingnya para ulama beracun. Bagaimana Hajuri hancur ketika dia menghina Syekh Ubaid, Syekhuna Ubaid rahimahullah. Berapa saat bulan kemudian hancur. Bagaimana? Lebih-lebih kalau dia sudah mencela yang lainnya dari kalangan para ulama. Hati-hati. Nah, ia tidak main-main yang seperti itu. Dosa kezaliman dan dosa permusuhan itu kedua-duanya bertentangan dengan keadilan. Jelas akan selalu bertentangan dengan keadilan. Yang mana keadilan itu, dengan keadilan langit dan bumi akan tegak. Ini dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ya. Jangan sampai disebabkan karena pertikaian, percekcokan terhadap suatu kaum, kalian tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah kamu, karena yang demikian lebih mendekati kepada ketakwaan kepada Allah. Nah, ini perintah adil. Perintah adil. Karena kalau sudah zulm, zulm, zulman. Zulm itu ada dua. Kezaliman itu ada dua. Zulm keluar dari Islam ada syirik. Zulm yang kedua tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini juga zulm sifatnya dosa kecil, dan yang kedua dosa besar. Ini zulm. Nah, termasuk zulm atau permusuhan adalah ketika seorang menakut-nakuti kaum muslimin dengan besi, dengan pisau dan lainnya, lain sebagainya, mengisyaratkan dengan senjatanya, pisaunya dan lain sebagainya, ada zulm. Ini kezaliman yang seperti ini, permusuhan yang seperti ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua-duanya menafikan keadilan. Walau dua jelas, permusuhan, pertikaian, percekcokan, dendam, itu jelas bertolak belakang dengan keadilan. Ini yang berat, ya, ini yang berat. Sehingga agama Islam ini agama yang bersih, tidak ada kezaliman di dalamnya. Karena kezaliman dan permusuhan dinafikan, bertentangan dengan ajaran Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah bertolak belakang. Lalabi iqamatis samawat wal-arq, dengan keadilan tersebut langit dan bumi akan tegak. Dengan keadilan itu juga Allah utus para rasul alaihi salatu wassalam, juga dengan keadilan Allah turunkan kitab-kitabnya agar manusia menegakkan keadilan yang sebelumnya dalam keadaan zulm, sehingga zulm adalah min akbaril kabair indallah, di antara termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah. Wa kana darajatu bil azama bihasabi mafsadatihi fi nafsihi, derajat tingkatannya tergantung mafsadatnya. Wa kana qadrul insan waladah at-tifl as-saghir alladhi la dhanba lahu wa qad jabala Allah subhanahu wa ta'ala ala mahabbati wa rahmati wa 'afwi 'alaih, seperti seorang membunuh anaknya na'udzubillah yang masih kecil yang tidak ada dosa, padahal jiwa ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecintaan, rahmat, kasih sayang kepada anak-anak, dan ini adalah zulm. Wa jabal Allah subhanahu wa ta'ala ala mahabbat wa rahmat wa afri alaih wa khassal walidai min zalika bimaziyyati zahirah, dan Allah khususkan kedua orang tua biasanya selalu mencintai anaknya. Ya, tidak boleh orang tua, kadang orang tua juga zalim, tidak adil terhadap anaknya, zulm. Siapa yang ingat dalilnya? Pada dasarnya orang tua sayang kepada anaknya. Sehingga jangan heran kalau ada orang tua yang membunuh anaknya, bahkan zaman sekarang memperkosa anaknya. Ada, bukan tidak ada. Ada zulm. Nah, na'udzubillah. Sehingga pentingnya berbuat adil walaupun terhadap anak, pentingnya menghindari kezaliman, sehingga diri kita selalu dilatih dengan keadilan. Tetapi dia bunuh anaknya khawatir anaknya itu makan bareng, ngabisin beras, ngabisin makanan, ngabisin minuman, harta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza min aqbal dzulm asyadd, ini adalah termasuk kezaliman yang paling jelek, paling buruk. Seorang ayah naudzubillah, orang tua membunuh anaknya. Wa kadzalika qatluhu abawayh, sebaliknya anak juga durhaka kepada kedua orang tuanya, membunuh orang tuanya. Alladzaini kana sababu wujudihi, yang mana kedua orang tuanya adalah merupakan sebab, sebab adanya anak ya dari orang tua, sebab, asbab saja. Tetapi anak yang durhaka dia membunuh ayahnya atau ibunya, na'udzubillah, na'udzubillah. Atau dia membunuh saudara kandungnya, saudara satu rahim, seperti Habil dan Qabil. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini apa? Pembunuhan. Pembunuhan awalnya dari apa? Kezaliman dan permusuhan. Ya, kalau sudah berbuat zalim maka tidak adil. Kalau sudah berbuat permusuhan juga tidak akan adil. Wa tafawutu darajatul qatil bihasabi qubhi wa istiqaq man qatala lis-sa'i fi ibqa'ihi wa nasihatihi. Tingkatan derajat pembunuhan ini tergantung jeleknya pembunuhan tersebut dan hak orang yang dibunuh, lis-sa'i fi ibqa'ihi wa nasihatihi, untuk selalu berusaha menasihatinya dan menjadikan orang tersebut selalu ada. Oleh ada kan asyaddan nas azaban yaumil qiyamah man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Oleh karena itu derajat yang paling jelek, yang paling tinggi di dalam dosa permusuhan adalah pada hari kiamat nanti adalah seorang yang membunuh para anbiya, orang yang membunuh para anbiya Yahudi, membunuh para anbiya Yahudi. Hatta Nabi Muhammad SAW juga dibunuh. Fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian para anbiya yang kalian dustakan, ada juga para anbiya yang kalian bunuh. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana orang Yahudi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan racun pada makanan tersebut. Bekasnya, pengaruhnya racun itu sampai sakaratul maut. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan ayat yang mulia ini menunjukkan jahatnya orang Yahudi membunuh para anbiya. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi membunuh para anbiya. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian ada yang kalian dustakan. Sebagian ada yang kalian bunuh. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wafatnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembuktian bahwasanya terhadap ayat tersebut diracun oleh perempuan Yahudi. Ini jahatnya orang-orang Yahudi. Jahatnya orang-orang Yahudi. Sehingga oleh karena itu dosa yang paling besar adalah orang yang membunuh para anbiya atau yang dibunuh oleh Nabi. Ya, ini orang yang paling berat siksaannya. Ya, dia membunuh para anbiya atau dia dibunuh oleh para anbiya. Maka orang-orang seperti ini dosanya besar. Orang-orang seperti ini dosanya besar. Wa yalihi man qatala imaman aw aliman ya'muru an-nasa bil qisti wa yad'uhum ila Allah wa yansurum fi dinihim. Dosa tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan orang yang membunuh para imam atau orang yang membunuh para ulama. Syamugrahma berapa kali dicoba pembunuhan. Alhamdulillah Allah selamatkan. Dari murid-muridnya dibunuh juga oleh mereka-mereka. Seperti Syekhuna Yasin rahimahullah atau masyayikh yang lainnya rahimahumullah jami' zaman sekarang atau zaman sebelumnya, seperti Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan dibunuh oleh azabillah. Maka tingkatan yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tingkatan yang jahat adalah setelah orang yang membunuh para anbiya, yaitu mereka yang membunuh para imam, membunuh para ulama, yang mana para ulama itu memerintahkan manusia di atas jalan yang lurus, memerintahkan manusia kepada tauhidullah. Menasihati manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara setelah melawan Genghis Khan. Genghis Khan di penjara, dimasukkan lagi ke dalam penjara. Allahul musta'an. Bersabar beliau, meninggal dalam keadaan membaca ayat 6, baca Al-Quran. Zaman sekarang ya boro-boro, mana ada yang kuat seperti itu. Allahul musta'an. Wa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala jaza'an qadra nafsul mu'min 'amdan li khuludin fin nar wa ghadiba al-jabbar wa la'anatu 'idadul 'adzabil 'azim lahu hadha mujibu qadral mu'min 'amdan ma lam yamna' minhu mani'un. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan balasan terhadap mereka yang membunuh jiwa yang beriman. Allah balas dengan apa? Dia akan dikekalkan dalam api neraka. Mengqatal mu'minan muta'abidan muta'amidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Khalidan fiha, berselisih pendapat di situ. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan al-khulud muktun tawil. Khulud di sini maknanya muktun tawil. Ya. Muktun tawil, dia tinggal di api neraka dengan waktu yang sangat lama sekali, sangat lama sekali. Bukan kekal karena dia masih muslim. Berbeda yang membunuh kafir. Ya, kalau yang muslim dengan muslim bertikai saling baku bunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Dan khulud, khulud maknanya apa? Muktun tawil, tinggal dengan yang sangat lama sekali. Tinggalnya lama sekali, bukan kekal, bukan. Karena apa? Kisahnya orang yang membunuh 99 atau yang lainnya, masalah pembunuhan itu para ulama berpendapat seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, diterima taubatnya. Ya, dosa pembunuhan kalau dia bertaubat maka Allah terima, antara dirinya dengan Allah. Kalau antara dirinya dengan ahli waris, ya juga antara dirinya dengan si mayit. Kalau antara dirinya dengan si mayit, maka pada hari kiamat nanti antara dirinya dengan si mayit. Ya, jadi ada berapa hak di dalam pembunuhan? Antara dia dengan si pembunuh dengan Allah. Kalau dia bertobat, man taba taballahu alaih, Allah terima tobatnya. Yang kedua, antara dirinya dengan ahli waris. Ahli warisnya nuntut enggak? Dikisos enggak? Kalau enggak dikisos dimaafkan, bayar dia 100 ekor unta, selesai. Itu pun antara dia dengan ahli waris. Lah yang ketiga, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, antara dia dengan si mayit. Ini dosa pembunuhan banyak nih hubungannya. Enggak bisa. Di dunia selesai, di akhirat tetap masih dituntut. Di akhirat masih tetap dituntut. Di akhirat masih akan ditanya. Ya. Ditanya, dituntut. Si mayit ini datang kepada Allah, berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, ya Allah, ya Rab, salhada, tanya kepada orang ini, kenapa dia membunuh saya? Fima qatalani, kenapa dia membunuh saya? So, dan dikisos. Ini, antara dia dengan Allah, antara dirinya dengan ahli waris si mayit, pembunuh dengan ahli waris si mayit. Yang ketiga, antara dirinya dengan si mayit yang dibunuh, itu nanti di akhirat. Itu nanti di akhirat. Ya. Antara dirinya dengan si mayit nanti di akhirat. Maka Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Wala khilafa anna al-islam al-waqi' ba'da al-qatl taw'an ikhtiyaran mani'an min nufuz dzalika al-jazaa'. Tidak diragukan lagi seorang masuk Islam setelah dia membunuh, baik dipaksa atau dengan pilihan, ini merupakan pencegah seseorang mendapatkan ancaman yang tadi, dilanat dan lain sebagainya. Wa hal tamna'u taubatul muslimin ba'da wuqu'ihi? Apakah taubat juga bisa mencegah malapetaka itu setelah dia membunuh? Fi qawlan as-salaf wal khalaf. Ada dua pendapat dari kalangan salaf dan khalaf. Umar riwayatan anil imami Ahmad Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Walladzina qalu la tamna'u taubat min nufudihi ra'au annahu haqqal adami ma lam yastawfi fi dari dunia. Pendapat pertama, taubat itu tidak bisa mencegah ancaman itu. Karena mereka beralasan ini haknya sesama manusia. Belum selesai, belum tuntas. Wa kharaja min habidzalamatih wala bunan yastawfi lahu fi daril adl. Di dunia antara dia dengan si mayit belum selesai. Ya, kalau antara dia dengan Allah dia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Antara dia dengan ahli waris si mayit, maka selesaikan. Antara dia si pembunuh ini dengan si mayit yang dibunuh, maka nanti di hari kiamat. Qala mustafa wal waris fa inna mustafa ma bi haqqi alladhi khayyara Allah baina istifa'i wal 'afwi an وما ينفع المقتول من استفاء وارثه وأي استدراك للظلامة حصل له باستفاء وارثه. Nah, dan dari apa yang terpenuhi antara dia dengan Allah, antara dia dengan ahli waris, terpenuhi, selesai, mau dikisas atau mau diampuni atau ditebus dengan 100 ekor unta, itu antara dia dengan ahli waris. Lah enggak ada hubungannya dengan antara dia dengan si mayit. Ya. Enggak bisa. Harus dituntaskan antara dia dengan si mayit. Wa hadza ashahul qaulain. Dan ini yang paling sahih dari sekian pendapat. An haqqal maqtul la yasqut bi istifa'il waris. Bahasanya hak si mayit yang dibunuh tidak gugur ketika menunaikan haknya ahli waris. Artinya tetap dia akan dituntut nanti pada hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, awwalu ma yuqda bi yaumil qiyamah fid dima. Keadilan yang pertama kali akan ditegakkan adalah masalah darah. Maka si mayit ini mengatakan, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Rabku, sal hadza fi ma qatalani. Tanya orang ini kenapa dia bunuh saya. Tanya orang ini kenapa dia membunuh saya. Anna haqqal maqtul la yasqut bi istifa'il waris wa ma wajhana ashabi amali wa syafi'i wa ghairihim. Dan ini salah satu pendapat dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Kelompok yang kedua, ya gugur kalau dia sudah bertobat antara dirinya dengan Allah, antara dirinya minta maaf kepada ahli waris, ya gugur nanti di akhirat dah kosong-kosong. Ini pendapat kedua. Fa'inna taubat tahdi ma qablaha, karena dengan taubat akan apa? Menghancurkan dosa sebelumnya. Wa dzambul ladzi qad janahu qad uqima 'alaihi haddu. Dosa yang sudah dia lakukan sudah ditegakkan hadnya. Alwa idza kana tawata mu'adzal kufur wasihr. Mereka beralasan kalau saja taubat itu juga bisa menghapus kekufuran dan sihir. Ya, alasan nih Masya Allah, alasannya juga kuat. Orang yang berbuat kufur, kesyirikan, sihir, masuk Islam, taubat, diterima enggak? Diterima. Al-Islam yajubu ma qabla. Islam menghapus dosa sebelumnya. Apa dosa sebelumnya? Dia kafir, musyrik, dia masuk Islam, terhapus. Ya. Dengan taubat. Ini dosa besar. Dengan taubat akan terhapus. Yang mana? Kekufuran dan sihir huma a'zamu izman minal qadl. Kufur dan sihir lebih gede mana, lebih besar mana dosanya dengan pembunuhan? Kufur dan sihir tentunya. Ya, ini alasan pendapat yang kedua. Bagaimana taksuru an mahwi adzal qatl? Faqad qabil Allah taubat al-kufar alladzi qatal awliyah wa ja'ala min khiyari ibadi wa ja'al ladzina araqa awliyah wa fatanuhum an lini min at-taubah. Wa qala ta'ala qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, dosa kufur dan dosa sihir saja diterima taubatnya. Yang ini, dua dosa ini lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Faqifa taksur an mahwi adzal qatl. Lah, jangan mengkhususkan dua dosa aja. Sama pembunuhan juga bisa dong menghapus semuanya, karena pembunuhan di bawah apa? Di bawah kufur dan sihir. Daripada kufur dan sihir, nah ya, dosanya lebih di bawah al-qatl daripada keduanya tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya orang kafir, yang mana orang kafir ini kadang membunuh para wali-wali Allah. Wali-wali Allah sebagai hamba-hamba pilihan dibunuh, tetapi yang membunuh masuk Islam, bertaubat. Allah terima taubatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat. Qul ya ibadallazi asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Fa hadza fi haqqi ta'ib wa yatanawwal kufra fi madona. Dan ini haknya orang yang bertobat. Orang yang bertobat, nah, karena kufur dan sihir ini kaitannya dengan apa? Antara dirinya dengan Allah. Ini yang pertama. Kalau membunuh, antara dirinya dengan manusia. Juga ditambah hadis yang tadi, hadis tersebut di sahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah dalam Jami' Sahih, lima laisa fi sahihain. Naam. Ya Rab, syal hadza fi ma qatalani. Ya Allah, ya Rab, tanya orang ini kenapa dia membunuh saya. Qalu wa kayfa yatubu al-'abdu min adh-dhunub wa ya'fu 'alayhi ba'da tawbah. Hadza ma'lumun intifa'u fi syar'i wa jazai. Pendapat yang tadi mengatakan kenapa bisa orang yang sudah taubat kok masih aja disiksa dengan taubatnya, padahal dia sudah taubat. Katanya yang sudah bertobat itu diampuni dosanya. Kenapa kok masalah pembunuhan ini belum selesai? Qalu wa taubat hadzal mudzim taslimu nafsih. Taubat seorang itu antara penyerahan dirinya dengan Allah, dengan dirinya dengan Allah. Wala yakun taslimu ilal maqtul. Tetapi antara dirinya dengan si mayit yang dibunuh belum selesai. Faqama syari' wali yaum qamah, maka syariat ini menduduki kedudukannya, kedudukan si mayit. Wa ja'al taslim nafsi ilaihi taslimu ilal maqtul bi manzilati taslimil mal ladzi alaihi liwarithi fa inna yaqum maqama taslim lil mawruts. Sehingga Allah jadikan penyerahan diri kepadanya adalah seperti penyerahan dirinya kepada yang dibunuh, seperti ibarat orang yang menyerahkan harta kepada ahli warisnya. Ya. Nah, wa tahqiqu fi hadzal mas'alah, yang benar dalam permasalahan ini, kata siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Anna al-qatla yata'alak bihi thalath haqa'uquq. bahwasanya pembunuhan atau dosa pembunuhan berkaitan tiga hak. Hakun lillah, wa hakun lil maqtul, wa hakun lil wali. Hak antara dia dengan Allah. Dia harus bertobat. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Tapi masih dua sisa antara dia dengan ahli waris. Dia minta maaf. Kalau ahli warisnya bilang dimaafkan, ya maka bayar diat. Kalau enggak dikisos, masih dikisos. Ya. Kemudian antara si pembunuh dengan si mayit yang dibunuh, kapan nanti di hari kiamat? Rasulullah SAW mengatakan, "La yazal 'abd fi fushatin min dinih man lam yusib daman haraman fa idza asaba faqad ablah." Al-hadis fil jami' as-sahih mimma laysa fi sahihain. Kata Rasulullah SAW, akan senantiasa seorang hamba itu lapang hatinya, lapang dadanya di dalam beragama selama dia tidak membunuh. Fa idza asaba daman haraman faqad ablah. Kalau dia sudah membunuh darah yang diharamkan, maka dia ablah. Ablah ini bahasa Arab. Ablah itu hayosobes, kebingungan, cemas, khawatir, bimbang, ketakutan. Orang yang membunuh itu penyakit jiwa. Waliyadzubillah, penyakit kejiwaan. Bukan lebih parah daripada itu. Tidak tahu arah menentu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An waqdiran ilal waliz nadaman alama fa'al khawfan min Allah wa tauba wa taubatan nasuha saqad haqullah bi taubah. Kalau seandainya seorang yang membunuh sudah menyerahkan dirinya dengan tunduk dan taat kepada wali, menyesali perbuatannya dan takut kepada Allah dan bertobat dengan taubat dan nasuha, maka gugurlah hak Allah antara dia dengan Allah. Gugur dalam artian diterima oleh Allah taubatnya, dan juga antara dirinya dengan ahli waris si mayit dengan perdamaian atau dimaafkan atau bayar diat. Wa baqiya haqqul maqtul, sisa yang ketiga si mayit belum selesai. Ini bahayanya dosa pembunuhan. Na'udzubillah. Wa baqiya haqqul maqtul yu'awwidhullah anhu yawmal qiyamah min 'abdi tabi'il muhsin. Yang tersisa adalah hak si mayit yang dibunuh. Yu'awwidhullah anhu, Allah gantikan pada hari kiamat nanti dari seorang hamba yang bertobat yang muhsin. Wa yuslih bainahu wa bainallah. Wa yuslih bainahu wa bainah. Dan Allah perbaiki antara si pembunuh dengan si mayit. Fala yabtul haqqu hadza wa la tabtul taubatu hadza. Yang ini tidak dizalimi, yang itu juga tidak dizalimi. Nah, ini masalah pembunuhan. Wa amma mas'alatul mal faqad ikhtulifa fihi. Tadi masalah darah, masalah nyawa, masalah pembunuhan. Sekarang masalah harta. Cekcok. Dagang, usaha, investasi, cekcok. Ada yang menzalimi satu dengan yang lainnya. Tidak mau dikembalikan hartanya, ininya, itunya. Atau masalah warisan. Mohon maaf, misalkan kakak yang pertama rakus, diambil semua harta warisan. Atau yang bontot, misalkan rakus, diambil semua. Ini punya saya, katanya. Ini punya saya, kalian gak punya hak, katanya. Ini harta, masalah harta, masalah harta. Para ulama berselisih pendapat. Waqala ta'ifatun, kelompok yang pertama dari kalangan para ulama, idza ad'a ma'alai minal ma'al ilal waris faqad bari'a min ahdati ilal fil akhirah kama bari'a min habid dunya. Kalau sudah dikembalikan, ya sudah selesai. Jangan abang adik cekcok, abang adik cekcok, masalah warisan diambil semua oleh abangnya misalkan. Ya, dari anak yang pertama abangnya dinasihati kemudian bertobat, dikembalikan semua hak-hak pamannya, selesai. Maka ini sudah selesai di dunia. Pendapat kedua, bal mutalaba liman zalama bi akhdhi baqiy alaih yaum al-qiyamah wa wa lam yusri zalamatu bi akhdhi al-warithi fa inna man na'am min intifa'ihi bi tul hayati wa ma tawala min dhafi bi hadha dhulm lam yastadriku huwa wa inna man dhalla ghayra bi istidrakihi. Kelompok atau pendapat yang kedua mengatakan bahkan harus dituntut liman zalamat kepada orang yang menzaliminya bi akhdhi baqiyah alaihi yaumil qiyamah, dengan mengambil hak sisanya nanti pada hari kiamat. Wa walam yastadrik zalamata bi akhdhi warithi lahu, karena dia belum belum bisa membayar kedzaliman itu, ya kedzaliman tersebut belum bisa dibayar, belum bisa ditunaikan, karena sama saya dia mencegah pemanfaatan. Dia korupsi, dia ambil selama 10 tahun. Nah, pemanfaatan selama 10 tahun ini juga harus dibayar. Kata pendapat yang kedua, wa mata, dan dia meninggal, wa lam yantabi bi hadza, hadza zulm lam yastadriku huwa. Dia meninggal, abangnya atau adiknya yang dizalimi belum bisa memanfaatkannya selama 10 tahun misalkan. Ini juga harus dituntut di akhirat. Wa in man tawa ghayra istidraki, orang lain yang bisa memanfaatkannya, sehingga ini pun ya pemanfaatan itu juga harus dituntut di akhirat. Kata pendapat yang kedua, wa man ala hadza annahu law intaqala al mal min wahidin ila wahidin ta'addad al warasah kanat al mutallab lil jami', lana haqqan kana yuhibbu alayya yuhibbu alayya dafu ila kulli wahid minhum inda qawli huwa al-waris, hadha qawlu Thabi' min ashabi Malik wa Ahmad. Karena masalah pemanfaatan, ya harusnya dibagi-bagi, orang tua yang meninggal bagi-bagi, enggak, ini mah anak pertama diambil semua selama 10-20 tahun, pindah-pindah generasi yang kedua, ketiga belum selesai. Ah, lah ini belum dimanfaatkan dan lain sebagainya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad ini pun harus dituntut pada hari kiamat nanti. Allah, ini harta, ini masalah harta. Na'udzubillah. Allah al-musta'an. Wa fassala syaikhuna, dirinci oleh guru kami. Siapa? Kalau sudah bilang guru kami itu siapa? Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dirinci oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah antara dua kelompok. Faqala, maka kata Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, in tamakkana al-mawruth min ahli malihi wal mutalaba bihi falam ya'khudhu 'adda mat sarat al-mutalaba bihi lil warith fil akhirah kama hiya kadzalika fid dunya. Wa lam yatamakkan min talabi wa akhdhi bal hala bainahu wa bainahu dhulman wa 'udwana fa talabu lahu fil akhirah. Kalau memungkinkan al-mawruts, orang yang diwarisi atau ahli waris al-mawruts yang diwarisi, untuk mengambil lagi hartanya, menuntut lagi hartanya, ya falam yakhudhu, tetapi dia tidak mau mengambilnya sampai meninggal, syaratul mutalabi lil waris fil akhirah, maka tuntutan bagi warisan tersebut di akhirat sebagaimana di dunia. Wa lam yatamakkan min talabi akhdhi, kalau tidak memungkinkan diambil, ya dituntut, ada penghalangnya kezaliman permusuhan, maka di akhirat nanti, ya. Nah, misalkan abang adik berselisih, orang tuanya sudah meninggal, ahli waris warisannya 10 miliar atau 1 miliar misalkan, cekcok antara keluarga abang adik. Kalau memungkinkan, artinya bisa negosiasi, bisa diambil lagi, dibagi-bagi, ya ada kemungkinan bisa ngobrol perwakilan atau cari solusi pertengahan. Nah, kalau memungkinkan untuk diambil lagi, dituntut diambil lagi, tetapi dia nggak mau ngambil. Kemungkinan bisa, tapi dia nggak mau ngambil. Ah, falam ya'khudhu hatta mat, sampai meninggal. Ya, maka yang dituntut dia yang nggak mau ngambil ini. Ya, ya salah siapa? Karena memungkinkan untuk negosiasi, untuk ngobrol lagi, untuk berunding lagi, untuk musyawarah antara keluarga. Tapi kenapa kok diem aja, nggak mau diambil? Ya, masalah warisan. Nah, syaratul mutalabbin lil waris fil akhirah. Maka yang tidak mau ngambil, yang tidak mau ngambil itu ya, dia yang akan dituntut nanti di akhirat. Bagaimana di dunia? Tapi kalau dia tidak bisa mengambil, ada penghalang, ada kezaliman dan lain sebagainya, maka yang menyulitkan itu akan dituntut pada akhirat nanti. Wa hadza tafsir min ahsani ma yuqal. Rincian ini adalah rincian yang paling bagus. Ainal mal idza istahlaka adh-dhalim 'ala al-muwarrith wa ta'azzara 'ala ahlu minhu sara bi manzilati 'abdi alladhi qatala qatil wa dari allati ahraqa ghayruhu wa ta'ami wa sharabi alladhi akala wa shariba ghayruhu wa mithla innama talifa 'ala al-muwarrith la 'ala al-warith fa haqqul mutalaba liman talifa 'ala mulkihi. Ini sama seperti orang yang memiliki harta, tetapi apa, misalkan dia punya mobil, punya rumah, punya motor, dirusak sama orang lain mobilnya, rumahnya, motornya, maka apa yang dituntut? Ya orang yang merusak, ya yang dituntut adalah orang yang merusak. Ya masalah warisan juga gitu, yang dituntut adalah yang menghalang-halangi ini. Ya, nah, yang dituntut adalah orang yang merusak, yang menghalang-halangi. Wa yaqan yuqal in kana al-mal iqaran aw ardan aw ayanan qaima baqiya ba'da al-maut. Nah, sekarang kalau tanah, kalau rumah, ya kalau di Yaman atau di Saudi rumahnya dulu pakai tanah. Ya. Awet 100 tahun, 200 tahun. Ini kalau masih ada warisannya, bahwa mulkul lil waris yajib annal ghasib dafa'a ilaihi fi kulli waqtin. Maka ini harta ini milik ahli waris, wajib dikembalikan. Fa illam yadfa' ilai ayan mali istaqal mutalaba biha inda Allah kama yastaqal mutalaba biha fid dunya. Kalau dia tidak menunaikan, ya harus dituntut, diambil sebagai perkara-perkara dunia yang lainnya. Wa hadha su'alu qawiyun la mukhlisa minhu illa bi an yuqal. Maka ini pertanyaan yang sangat kuat, tidak bisa keluar darinya kecuali dikatakan al-mutalaba bihima jami'an, dituntut keduanya seluruhnya. Kama la ghasaba malan mushtarikan baina jama'atin istaqa kull minhum mutalaba bihaqqi minhu wa kama la istawla ala waqtin murattab ala butun fa abtal haqqal butun kullihim minhu kanat al-mutalaba yawm al-qiyamah li jami'ihim walam yakun ba'dhum awla biha min ba'd wallahu a'lam. Nah, contohnya sebidang tanah atau bangunan diperebutkan, masing-masing minta haknya, masing-masing minta haknya, maka dibagi, disampaikan, dikasih haknya masing-masing. Kalau enggak, maka akan dituntut pada hari kiamat. Atau kama law istawla ala waqfin murattab ala butun. Seseorang menguasai harta wakaf di satu perkotaan. Fa'abdul haqqal butun. Dia tidak memberikan hak kepada yang lainnya. Ya. Kulli min kanatil mutalaba yaumul qiyamah li jami'. Maka yang dituntut adalah seluruhnya. Walam yakun ba'dhum aula min ba'd. Misalkan tanah atau satu bangunan wakaf diperebutkan, yang satu menguasai yang lainnya tidak, ya kalau mau dibagi-bagi ya dibagi-bagi. Yang namanya milik bersama ya milik bersama. Paham gak? Artinya ketika wakaf milik bersama ya statusnya sama-sama. Gak bisa satu orang menguasai. Misalkan ada 5 orang. Misal ada 5 orang mewakafkan gedung, tanah atau apapun itu, ya 5-5-nya ini yang berhak 6 mengatur dan yang lain sebagainya. Tapi kalau cuma 1 atau 2 orang sisanya ditendang ya enggak bisa. Ini misal musyarak. Musyarak itu kalau joinan semua patungan enggak bisa dikuasai oleh 1 orang. Lah kalau dia menguasai ya balikin aja haknya. Misal 5 orang kumpul 1 triliun misalnya. Dia bagi 5 dia berapa-berapa? Enggak, saya mau kuasai sendiri. Ya balikin aja. Hak-haknya masing-masing kalau dia mau menguasai, tapi enggak bisa menguasai sendiri. Ini misalnya. Karena apa kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di sini, walam yakun ba'dhum aula biha min ba'd. Antara satu dengan yang lain enggak bisa mengklaim ini hak saya, ini punya saya, enggak bisa. Semuanya bareng ya bareng. Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah selalu update terkini. Masya Allah. Itu kalau tanah atau apapun bentuknya wakaf. Wakaf yang mewakafkan 2 orang, 3 orang ya berarti sama-sama mengelola. Dia kalau mengelola gak bisa yang lain ditendang. Ya kalau mau gitu ya hak yang lain balikin aja, ente semua ambil. Ya kalau gak bisa dibalikin ya KB bertiga. Karena 3-3-nya juga punya peran di situ. Sehingga kata Syekhul Islam di sini mengatakan walam yakun ba'dhum aula biha min ba'd. Satu dengan yang lain gak bisa merasa dia sendiri gak bisa. Karena apa? Milik bersama. So, Masya Allah rinciannya Syekhul Islam. Rinciannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini masalah harta yang musytarak, harta yang join, sama-sama patungan. Jadi seperti itu. Ini penting, penting supaya enggak cekcok ke depannya terus berkelanjutan cekcok, cekcok, khilaf, perselisihan terus seperti itu. Syekhul Islam sudah menerangkan kepada kita hal yang demikian, Masya Allah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah.